Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladhī tasā'alūna bihī wa arham innallāha kāna 'alaykum raqībā. Ya ayyuhalladhīna āmanu taqullaha wa qūlū qawlan sadīdā yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum wa man yuti'illāha wa rasūlahu faqad fāza fawzan 'azīma. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadīthi kitābullāh wa khair hadhi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Hang 106 FM dimanapun antum semua berada, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan karena kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh hidayah darinya. Hidayah atau taufik wal irsyad, berupa bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kepada kita semua kepada gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah yang senantiasa dicita-citakan, yang senantiasa diharapkan, yang senantiasa diinginkan oleh setiap orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, maka hendaklah dia senantiasa beramal-amal yang saleh. Hendaklah dia senantiasa beramal saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Radiohang di manapun antum semua berada, semoga di pagi hari ini kita memperoleh barokah dari si Allah Subhanahu wa taala, keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi keluarga kita, keberkahan bagi harta kita. Karena berkah artinya bagian daripada reda Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang senantiasa kita harapkan, yang senantiasa kita inginkan keridaan di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadisnya kepada kita semuanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah subhan, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Semoga di pagi hari ini kita memperoleh keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan hidup di hari ini dan hari-hari selanjutnya di atas naungan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, di atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan sampaikan hadis yang berkaitan dengan judul yang disampaikan, yaitu hiduplah di dunia seolah-olah kita sebagai orang yang asing. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadisnya dinyatakan hadis yang sahih, hadis masyhur, yaitu hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa an ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Saya ulangi lagi hadisnya. Wa an ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadir as-subah wa idza asbahta fala tantadir al-masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqal, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kun fid dunya, hiduplah engkau di dunia. Ka'annaka gharib, seolah-olah engkau orang yang asing. Aw'abiru sabilin, atau seolah-olah engkau sedang dalam perjalanan. Hadis ini hadis yang singkat tetapi syarat dengan makna. Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya, mengingatkan Ibnu Umar, yang tentunya sebagai ibrah bagi kita semua, umat Nabi Muhammad SAW yang kita hidup di akhir zaman, bahwa sungguhnya hendaklah kita hidup di dunia seolah-olah kita sebagai orang yang asing. Orang asing ketika ia berada di negara orang, negara yang ia kunjungi, sebatas tugas-tugas yang ia lakukan. Ketika ia sebagai seorang pekerja, maka ia bekerja sesuai dengan kontrak yang ada, dan ketika usai kontrak itu, kemudian ia pun harus kembali ke negaranya. Ketika ia sebagai seorang diplomat, misalnya, seusai ia bertugas sebagai duta negaranya, kemudian datang perintah kepadanya untuk kembali ke negaranya, ia pun kembali ke negaranya. Begitu juga sekiranya misalnya dia sebagai seorang student, sebagai seorang pelajar, maka usai dia belajar sekian tahun lamanya, maka dia akan kembali ke negaranya. Orang yang asing atau orang asing, tidak selamanya dia berada di negeri orang. Suatu hari dia akan kembali ke negaranya. Ketika ia sebagai orang asing, tentu dia harus memiliki dokumen-dokumen, memiliki identitas, agar dia bisa menjaga dirinya, memelihara dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kata Rasulullah, atau dia sebagai orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan, tentu dia harus memiliki bekal yang cukup agar sampai ke tujuan. Ketika dia sedang dalam perjalanan, tentu dia mengalami keletihan, mengalami kelelahan. Banyak hal-hal yang harus dikorbankan. Misalnya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anak-anaknya. dia pun juga harus memiliki informasi-informasi yang cukup, informasi-informasi yang mumpuni sehingga dia bisa sampai ke negara tujuannya. Itulah ibarat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Satu nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, betapa sungguhnya kita di dunia ini sebatas orang asing, yang menandakan bahwa sungguhnya kita ini tidak selama-lamanya hidup di dunia. Ketika kita hidup di dunia, tentu kita berusaha untuk memperbanyak bekal. Bekal-bekal yang mumpuni, bekal-bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di negeri di mana kita akan kekal abadi di sana. Sebagai orang yang hidup sementara dan akan menghadapi kehidupan yang abadi, tentu kita harus memiliki bekal-bekal yang cukup. Bekal-bekal yang akan dapat memberikan keselamatan kepada kita, yang akan dapat memberikan hasil yang baik untuk kita, yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita. Itulah ibarat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah maka hal ini dijabarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tersebut? Maka Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiris sabah, wa idza asbahta fala tantadiril masa." Kalau engkau berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Artinya apa? Ketika kita berada di sore hari, maka penuhi atau isi waktu sore hari kita itu dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan demi untuk akhirat kita. Berapa banyak kita saksikan orang-orang ketika berada di sore hari, dia lalaikan dirinya. Dia tidak gunakan, dia tidak manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat baginya di hari akhirnya. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang hidup di sore hari sampai pagi hari, justru yang mereka kerjakan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang tidak menyadari, orang-orang yang tidak faham, yang tidak mengerti, orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia, sehingga mereka habiskan waktu mereka untuk melampiaskan hawa nafsu mereka kepada hal-hal yang dimurkai dan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini dikatakan sebagai orang-orang yang rugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Perhatikanlah waktu, perhatikanlah masa. Demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia hidup dalam kerugian yang nyata. Kenapa ruginya? Karena tidak memperhatikan waktu yang Allah berikan kepada mereka, tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada mereka dalam hal-hal yang akan dapat memberikan kebaikan bagi mereka di akhirat mereka. Mereka jauhkan diri mereka daripada ibadah mereka kepada Allah. Tidak pernah berzikir, tidak pernah beristighfar. Tidak pernah mereka menegakkan sholat, mereka tinggalkan ibadah mereka, mereka tinggalkan kewajiban mereka, dan mereka larut dalam kemaksiatan dari sore hari hingga pagi harinya. Betapa banyak kita saksikan saudara-saudara kita, sahabat kita, teman-teman kita, yang mereka lalaikan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan mereka terjatuh dalam kubangan lumpur dan dosa. Begitu juga ketika kita di pagi hari, Wa idza asbahta fala tantadir almasa, jika engkau berada di pagi hari jangan tunggu sore hari. Banyak yang bisa kita kerjakan di pagi hari. Subhanallah. Ketika kita bangun dari tidur, kita sudah starting dengan doa kita kepada Allah. Kita sudah mulai dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah kematianku. Dan kepadamu ya Allah aku kembalikan. Aku akan kembali. Aku akan kembali ke negeri yang hakiki, negeri yang kekal abadi. Subhanallah. Bangun pagi hari kita sudah memulainya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Pujian-pujian mengalir dari lisan orang-orang yang yakin akan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Tidak sampai di situ, kita pun bersiap-siap untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memasuki toilet, kamar mandi, kita pun memulai dengan doa. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika kita bersih-bersih, ketika kita berwudu, usai semuanya, kemudian ketika kita keluar, kita ucapkan ghufranaka. Ibadah. Setelah usai dari itu, kita gelar sajadah. Kita mulai lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Pengakuan dari kita sebagai hamba Allah bahwa kita kecil. Kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada artinya, kita lemah, kita butuh kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah. Apa yang kita baca? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita berikan pengakuan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Terus. Kita lantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya kita akhiri dengan salam. Kita akhiri dengan salam. Usai dari itu, berlanjut dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita berwirid, kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan pada akhirnya, kita akhiri dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang memberikan manfaat. Manfaat untuk dunia kita, manfaat untuk akhirat kita. Tidak hanya itu, kita minta kepada Allah ketika kita mulai aktivitas kita sebagai seorang pekerja. Ketika kita mulai aktivitas kita untuk berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta adalah rezeki yang halal dan baik. Dan kita minta kepada Allah semua aktivitas lisan kita, perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup salat subuh kita dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi', bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat kita. Karena kita akan kembali ke sana. Kita akan menuju negeri yang hakiki, negeri yang abadi. Kita akan ke sana. Semua orang akan ke sana. Semua orang tidak terkecuali akan ke negeri yang abadi. Kita minta kepada ilmu yang bermanfaat, memberikan manfaat bagi kita, diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Wa rizqan tayyiban, rizki yang baik. Tidak sebatas rizki, tapi rizki yang baik. Karena setiap orang mendapatkan rizki. Entah dari jalan yang halal atau yang haram. Yang kita minta adalah rizki yang halal, rizki yang baik. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Inna Allah tayyibun, la yakbalu illa tayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa amalan mutaqabala. Dan amal yang di hari itu diterima oleh Allah. Kita tidak ingin aktivitas kita, amaliah kita di hari itu sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya untuk kita. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin aktivitas hari ini, hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan setiap hari kita minta kepada Allah untuk itu. Kita minta kepada Allah untuk itu. Kita minta kepada Allah bahwa hidup kita 65 hari dalam satu tahun, setiap tahunnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari agar kita dapat mengamalkan, menjalankan aktivitas yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar aktivitas lisan kita, raga kita, badan kita, jasmani dan rohani kita diterima oleh Allah Subhanahu. Selesai dari itu, kita pun lantas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir yang bermanfaat. Kita isi dengan zikir, azkar subah. Pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia hamba yang lemah, berhajat kepada Allah. Diharapkan dalam zikirnya tersebut restu Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan dalam zikirnya tersebut surga Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan hidupnya bermanfaat di dunia, bermanfaat juga di akhirat. Dia tidak ingin Allah akan menyia-nyiakan dirinya. Dia tidak ingin kalau Allah campakkan dirinya ke dalam api neraka jahanam. Di antara zikir-zikir tersebut ada yang disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, pengakuan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka. Wa ana ala ahdika wa adikas mastata'atu wa a'udhu bika min syarri ma sana'atu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Di sini ada pengakuan kita sebagai hamba Allah yang berhajat kepada Allah, pengakuan atas dosa-dosa kita, pengakuan atas kelemahan kita, dan harapan kita. Harapan kita agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa nikmatnya hidup kita jika kita isi hidup ini dengan senantiasa memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan ketika kita berzikir di pagi hari, maka kita akan dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Dipelihara oleh Allah dari gangguan-gangguan setan dari pagi hari hingga sore hari. Ketika kita baca di sore hari zikir tersebut, maka Allah akan jaga kita, akan pelihara kita, akan melindungi kita dari gangguan setan hingga pagi hari kembali. Subhanallah, betapa nikmatnya hidup di atas iman. Usai dari itu, kita mulai aktivitas kita dengan qiraatul Quran. Kita baca Al-Quran. Kita siapkan waktu kita untuk berzikir Allah dengan baca Al-Quranul Karim. Al-Quran itu penentu kita di hari akhir nanti. Di surga mana kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak surah yang kita hafalkan, menentukan di surga tingkat yang mana Allah akan masukkan diri kita. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung berapa banyak kita siapkan waktu kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Sungguh tragis berapa banyak rumah tangga kaum muslimin yang rumah tangga mereka sepi daripada bacaan Al-Quran. Sepi dari bacaan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah tangga sekalian sebagai kuburan. Jangan biarkan rumah tangga kalian seperti kuburan yang sepi dari bacaan Al-Quran. Dikubur sana. Di pekuburan sana tidak ada seorang pun yang membaca Al-Quranul Karim. Rasul ingatkan kita, jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan yang sepi dari bacaan Al-Quranul Karim. Kita punya kewajiban untuk menerangi rumah tangga kita dengan Al-Quran. Rasul mengatakan, nawiru buyutakum bikirah ajil Quran. Terangi rumah tangga kalian dengan Al-Quran. Terangi rumah tangga kalian dengan Al-Quran. Rumah itu menjadi suram, tidak bercahaya. Walaupun dipenuhi dengan lampu-lampu pijar, rumah itu tidak bercahaya. Rumah itu penuh dengan maksiat dan dosa. Kenapa? Karena penghuninya jauh dari Al-Quranul Karim. Waliyadu billah, na'udhu billah min dalik. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, kita terangi rumah kita dengan Al-Quranul Karim. Sejak dini, sejak mereka berusia 3-4 tahun, kita telah memulai anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quranul Karim. Cinta kepada Al-Quran. Agar mereka dekat dengan Al-Quran. Agar mereka senantiasa hidup di atas Al-Quran. Agar mereka kelak insya Allah menjadi orang-orang yang cinta untuk menjalankan isi Al-Quranul Karim. Subhanallah, inilah ajaran Rasulullah. Inilah perilaku para sahabat Rasulullah. Inilah perilaku para ulama, para imam kita. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka dalam usia kurang dari 12 tahun mereka telah menjadi penghafal-penghafal Al-Quranul Karim. Ulama-ulama kita, para imam kita, belum berusia baligh, mereka sudah menjadi para penghafal Al-Quranul Karim. Karena mereka ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quranul Karim. Karena mereka ingin mendapatkan syafaat dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hadis yang sahih dari Imam Ahmad. As-sawmu wal-Qur'anu yashfa'ani yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran menjadi syafaat bagi kalian di hari kiamat nanti. Para pendengar Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keseharian kita. Ketika kita di sore hari, kita tidak menunggu sampai pagi hari untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di pagi hari, kita tak tunggu sampai sore hari untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang cinta kepada agamanya, orang yang berharap berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti, siklus kehidupan kesehariannya 24 jam tidak luput daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kemudian kata Ibnu Umar, wa khudh min sihhatika limawadika. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Tubuh kita tidaklah sekuat baja. Umur kita semakin hari semakin bertambah. Usia kita semakin hari semakin bertambah. Ada saatnya kita mengalami sehat. Ada saatnya pula kita akan mengalami sakit. Rasul mengatakan di hadis yang lain, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minul da'if. Orang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang beriman yang lemah. Ketika kita sehat, justru sehatnya kita, mudanya kita, kuatnya kita, kita gunakan untuk hal yang memberikan manfaat bagi kita. bukan justru sehatnya kita, mudanya kita, kuatnya kita. Kita sia-siakan untuk melakukan hal-hal yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sehatnya kita, kita gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita mengatakan, nanti kalau saya sudah tua, saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ini kalimat kesombongan seseorang. Bukankah orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sejak kecil hatinya tertambat dengan masjid? Bukankah orang yang mendapatkan perlindungan Allah adalah orang yang sejak muda, sejak dia kecil, dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita ingat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudzillullah yauma la dzilla illa dzilluh. Ada tujuh orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Syabun qalbuhu muallakun bil masajid, pemuda yang hatinya tertambat dengan masjid. Syabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang hatinya, yang dirinya senantiasa ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita sudah lemah, pandangan kita lemah, tenaga kita lemah, ketika sudah kita sudah tidak berdaya, baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kebaikan-kebaikan itu sebagaimana dikatakan oleh para pujangga, kita mulai dari sejak kita kecil, sehingga kita terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, amal-amal soleh itu, hingga kita dewasa. Dalam proses pendidikan manusia, tarbiyatul aulad, kita mulai sejak kita berada dalam kandungan orang tua kita, bukan sudah lahir atau bukan dia sudah dewasa. Kenapa harus dalam kandungan? Memberikan nutrisi yang halal dan thayyib. Kenapa di usia balita? Karena saat itulah usia-usia emas. Usia emas. Usia yang mana kalau kita tanamkan kebaikan pada mereka, ketika mereka dewasa, mudah bagi mereka untuk mengamalkan, menjalankan, menegakkan kebaikan tanpa ada keterpaksaan. Ingat, sehat kita sebelum sakitnya kita. Yang terakhir kata Ibnu Umar, wahayatika limautika, hidupmu sebelum matimu. Kita harus ingat bahwa kita dalam perjalanan, bahwa kita orang yang asing. Suatu hari kita akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggal dunia. Kul nafsin dha'ikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang kita bawa, bekal yang kita bawa saat kita mati meninggal dunia adalah amal. Bukan harta kita, bukan keluarga kita yang kita lulukan, yang kita cintai, yang kita harapkan, yang kita dambakan. Anak-anak kita, harta kita yang kita kejar siang dan malam, itu semua kita tinggalkan. Yang kita bawa amal. Yang dimasukkan dengan amal tentunya amal-amal saleh. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'an, dzalika liman khasyya rabbah. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah sebaik-baik manusia, karena mereka isi hidup mereka dengan hal yang bermanfaat bagi akhirat mereka. Balasan bagi mereka surga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Surga itu Allah persiapkan bagi orang-orang yang takut kepadanya. Demikianlah para pemirsa, mudah-mudahan nasihat singkat memberikan manfaat bagi saya, antum semua para pendengar Radio Hang dimanapun antum berada, dan juga para sahabat-sahabat Hang di studio. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz atas nasihatnya yang sangat penuh makna sekali Ustaz, tentang kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap apa yang Ustaz sampaikan tadi masuk dalam hati kita sehingga kita bisa amalkan insyaallah. Baik sahabat Hang, kita akan langsung saja kepada pertanyaan, bisa ke 467106 atau 468106, dan juga silakan ke WhatsApp kami 0856-684-10106. Begitu juga dengan nomor SMS kami 0856-684-10106 dengan menulis dua huruf KI spasi nama dan pertanyaan tersebut. Baik, kami akan bacakan satu pertanyaan datang dari WhatsApp, datangnya dari Nur Sa'id dari Singapura, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ustaz, di zaman yang penuh fitnah ini, dan kami para wanita amatlah terdedah fitnahnya, dan yang amat takut kami kaum wanita yang akan banyak di neraka. Dan kami sangat-sangat mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana kami boleh menjaga agar kami benar menjadi wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Ya. Ustaz, wasiat untuk para wanita telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka dapat terbebaskan dari azab api neraka jahanam. Di antaranya Rasulullah pernah mengatakan, ya nisa al mu'minah tasaddaqna. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai wanita-wanita muslimah, perbanyaklah sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah itu tentu dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi kita mendapatkan harta yang besar dari suami kita, atau dari orang tua kita, peninggalan orang tua kita, atau hasil jerih payah kita. Maka Rasul ingatkan agar memperbanyak sedekah. Tasaddaqna, kata Rasul, bersedekahlah kalian, perbanyak sedekah kalian. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut yang ditujukan kepada kaum wanita? Karena umumnya wanita itu bakhil. Umumnya mereka lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan keluarga. Ketika mereka punya simpanan yang banyak, mereka berharap simpanan itu memberikan manfaat besar bagi keluarganya, dan tidak peduli lagi dengan lingkungan, tidak perlu lagi dengan orang lain, tidak perlu lagi dengan kepentingan-kepentingan umat. Waliyadzubillah. Seringkali hal itu mereka lakukan. Kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, dia bersama dengan para sahabatnya salat zuhur saat itu. Seusai salat zuhur, Rasulullah langsung pulang ke rumahnya. Sehingga para sahabat heran, ada apa? Tak lama kemudian Rasulullah pun pulang, masuk kembali ke masjid. Apa kata Rasulullah? Aku ingat ketika salat, ada hartaku yang aku belum keluarkan. Ada hartaku yang belum aku keluarkan. Apa harta tersebut? Secuil emas yang masih tersimpan di dalam rumah Rasulullah SAW, dan aku tidak inginkan ini berada lebih dari 3 hari di rumahku. Lantas Rasulullah SAW keluarkan, tasaddaqna, kata Rasulullah, bersedekahlah kalian, perbanyak sedekah. Itu pesan Rasulullah SAW. Adapun cara-cara lain yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi ahlul jannah, wanita ahlul jannah, jika kita memang sudah memiliki keluarga, bersuami, ada 4 hal yang harus kita lakukan agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita jaga salat kita. Pelihara salat kita. Yang kedua, kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, kita jaga kemaluan kita. Jaga kemaluan kita. Saya sudah sampaikan di banyak media, di ceramah-ceramah, di khutbah-khutbah. Sekarang ini akses untuk melakukan perzinahan mudah didapat. Dan syaitan begitu gemar untuk mempengaruhi orang agar terjerumus ke dalam perbuatan nista ini, zina. Berapa banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita yang tidak mampu menjaga kemaluan mereka, tidak mampu menjaga aurat mereka, tidak mampu jaga kemuliaan mereka, dan mereka terlibat dalam perzinahan di mana-mana, perselingkuhan. Apakah saat suaminya berada di rumahnya, atau apatah lagi saat suaminya tidak berada di rumahnya? Seringkali terjadi akibat daripada begitu banyaknya, begitu mudahnya media-media yang bisa menjadi jembatan bagi kita untuk berbuat zina waliyahudzubillah. Jaga kemuliaanmu, kata Rasulullah. Kif lisanuka hada. Jaga lisanmu, lisan atas dan lisan bawah. Kita jaga kemaluan kita. Yang ketiga, mentaati suami. Taat kepada suami. Taat dalam hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, hal-hal yang diredoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak taat kepadanya dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Taat itu dalam hal-hal yang baik. Inilah empat hal yang kalau kita lakukan, maka insya Allah, apa kata Rasulullah, dia akan masuk surga lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Yang ketiga, pandai-pandailah menjadi orang yang bersyukur. Pandai-pandailah menjadi orang yang bersyukur kepada suami. Berterima kasih kepada suami. Jangan nuntut pemberian yang lebih dari apa yang sudah diberikan oleh suami. Jangan nuntut lebih. Terimalah apa adanya. Syukuri nikmat itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Sahabat, kita akan kembali menerima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dengan siapa di mana Pak? Abu Halim dari Batu Haji. Abu Halim dari Batu Haji, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, adakah berbeda apa ulama-ulama, perbedaan pendapat ulama-ulama Saudi dengan ulama-ulama Mesir? Karena menurut pengamatan saya itu alumni-alumni dari Saudi dan dari Mesir itu berbeda pendapat dalam menafsirkan suatu perkara, kan? Misalnya mengenai bid'ah saja, kan? Ada yang mengatakan itu tahlilan orang meninggal itu tidak bid'ah, itu mengazankan mayit yang meninggal tidak bid'ah. Nah, ada yang lain-lain lagi, kan? Adalah ulama-ulama kedua negara itu berbeda pendapat macam, padahal rujukannya satu juga, kan? Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu saja Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibadah itu sesuatu yang sifatnya tauqifiyah. Ya, ibadah itu adalah sesuatu yang sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah artinya sudah dari sananya seperti itu. Ya. Telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Apapun yang dicegahnya, tinggalkan. Itu kata kuncinya. Itu prinsipnya. Oleh karena itu Rasul mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amal yang tidak ada contohnya dariku, maka amal itu tertolak. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara ulama manapun. Apakah dia ulama yang ada di Mesir, apakah ulama yang ada di Saudi, apakah ulama yang ada di Jordania, atau ulama di negara-negara yang menghasilkan para ulama, ketika mereka merujuk kepada dua sumber hukum yang pasti kebenarannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu hal yang harus kita jadikan sebagai kaidah kita dalam beragama adalah bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan satu nasihat yang sangat berharga bagi kita semuanya manakala kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita gak akan sesat selama-lamanya. Itu kata suksesnya. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dalam beragama, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Itu yang harus sampaikan kepada kita. Sebagaimana hadis mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua pegangan hidup, dua aturan hidup, ya, dua rujukan yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah aku, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disebutkan oleh para ulama. Sunnah Rasul itu apa? Al-huda alladhi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min ilmin wa i'tiqadin wa qawlin wa amalin. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabatnya. Berupa apa? Berupa ilmu. Ilmu. Berupa apa? I'tiqad, akidah, keyakinan. Berupa ucapan dan perbuatan, ya. Yang jika kita kerjakan, kita lakukan, maka kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jika kita tinggalkan, maka kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan hal ini oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Sahabat Hang, silakan menghubungi atau bertanya ke nomor kami ke 467106 atau 468106, dan juga kami informasikan bila Anda ingin bertanya lewat SMS, silakan ke 0856-684-10106 dengan menulis dua huruf KI spasi nama dan pertanyaan, lalu kirim ke nomor tersebut. Dan juga ke WhatsApp kami 0856-684-10106. Baik, kita akan bacakan satu pertanyaan lewat SMS, datangnya dari Maya di Batam Center. Ustaz, apa benar sekarang ini sudah akhir zaman? Dan apakah itu tandanya kiamat telah dekat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran Afman. Iya. Hari ini kita berada di akhir zaman. Hal yang harus kita sadari betul bahwa sungguhnya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul yang terakhir, sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, itu merupakan alamat akhir zaman. Tandanya akhir zaman. Kita bisa bayangkan. Informasi yang kita peroleh dari Rasulullah SAW bahwa dia diutus oleh Allah dan menjadi rasul dan nabi yang terakhir sebagai tanda akhir zaman, sudah berapa tahun lamanya? Sudah 14 sampai 15 abad. 1500 tahun, mendekati waktu 1500 tahun. Ini kita lihat siklus waktu yang 15 abad ini dikatakan akhir zaman, yang ini waktu yang singkat. 15 abad bukan waktu yang lama. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan hari kiamat. Itu yang harus kita sadari sepenuhnya. 15 abad itu bagi Allah bukan waktu yang lama. Itu waktu yang singkat. Dibandingkan dengan kekal abadinya manusia di hari kiamat nanti. Alamat itu ada dua. Tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ada yang disebut dengan alamatus sughra, ada yang disebut dengan alamatul kubra. Ya. Ada yang disebut dengan tanda-tanda kiamat kecil, dan ada yang disebut dengan tanda-tanda kiamat besar. Jika kita lihat tanda-tanda kiamat kecil, sudah banyak. Contoh, perzinahan di mana-mana. Perzinahan di mana-mana. Ya. Orang yang minum khamer dari orang yang ada di puncak gunung sampai orang-orang yang hidup di perkotaan. Lihat fenomena zaman sekarang yang namanya minuman keras, waliyadzubillah, dikonsumsi dari mulai anak kecil sampai orang yang sudah senja usianya. Sampai-sampai baru-baru ini berapa banyak kita saksikan di beberapa daerah mati karena nenggak kamar oplosan. Islam melarang kita meminumnya, mendekatinya. Bahkan dikatakan miftah khamar ini adalah pembuka segala kejahatan. Ya, orang minum khamar berarti dia telah membuka jalan baginya untuk melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Orang mau ngerampok, minum khamar dulu. Orang mau berzina, minum khamar dulu. Orang mau melakukan kejahatan apapun, dia minum khamar dulu. Na'udzubillah. Waliyadzubillah. Tandanya sudah banyak. Misalnya, laki-laki sudah mirip dengan perempuan. Tingkah lakunya, sikapnya, cara bicaranya, cara berjalannya, berpakaiannya. Laki-laki mirip dengan perempuan, yang perempuan mirip laki-laki. Ini alamat akhir zaman. Tanda akhir zaman. Sekarang musibah di mana-mana. Gempa bumi, ya, kebanjiran, tanah longsor, hutan yang nyaris tidak lagi hutan karena terbakar. Berbagai macam musibah, ini alamat akhir zaman. Alamat akhir, akhir zaman. Tapi ini baru yang kecil saja, gitu. Nanti akan ada alamat yang besar, tanda kiamat yang besar. Di antaranya apa? Keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian dibenamkannya benua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turunnya Isa. Isa putra Maryam untuk memberikan nasihat, mengajak kembali orang-orang yang dikatakan sebagai ahlul kitab agar kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kalau tidak mau, Isa dengan tangannya sendiri menghancurkan palang-palang salib tersebut. Misalnya ini dalil. Nanti juga ya umat Islam akan membunuh orang-orang Yahudi. Sampai kata Rasulullah, kalau ada yang bersembunyi di balik batu, apakah ada batu? Kata Hajar, ya, hadal yahud warai uqtulhu, ini orang Yahudi berada di balik saya, bunuhlah dia. Begitulah. Ini alamat akhir zaman yang kemudian manusia pun ya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring menuju ke satu tempat yang namanya mahsyar. Wallahu alam suhab. Baik, sahabat hang, kita lanjutkan pada pertanyaan. Silakan, sebelum kami membaca WhatsApp, kami akan terima kembali telepon. Assalamualaikum. Maaf Ibu, bisa volume radionya dikecilkan? Sudah. Iya, silakan. Afan, dari siapa, di mana? Dari Ummu Lutfi di Nagoya. Ummu Lutfi di Nagoya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menepis seruan-seruan kaum sekuler ya, Ustaz? Dengan kemegahan-kemegahan dunia gitu yang tanpa mengindahkan iya karena ambudu wa iya karena sa'an. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang Rasulullah khawatirkan bukan kemiskinan, bukan kefakiran. Yang Rasulullah khawatirkan manakala dunia ini dibuka pintunya oleh Allah selebar-lebarnya bagi manusia, lantas kemudian kita berlomba-lomba dengan dunia yang pada akhirnya kemudian kita dihinggapi penyakit yang namanya penyakit wahan, yaitu hubud dunia wa karahiyatil maut. Ya, oleh karena itulah Islam mengajarkan kepada kita dalam hal kesederhanaan. Ya, kata Rasulullah SAW, uzhud fid dunya yuhibbakallah wazhud indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kalian di dunia ini. Zuhud artinya sederhana. tidak berpegang-pegang dengan kelezatan dunia dan mencukupkan diri terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud namanya. Kalau kita punya sikap prinsip yang seperti itu, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wazhud 'indan nas. Zuhudlah kalian terhadap apapun yang dimiliki oleh manusia. Rasul mengatakan di hadis yang lain, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang yang status sosialnya di bawah kalian. Jangan kalian banyak mendongak ke atas. Melihat orang-orang yang mewah, yang kaya, yang sukses dengan dunia, apalagi muncul ya orang-orang kaya di dunia yang punya sekian triliun, kemudian kita pun berharap untuk jadi orang yang seperti itu. Waliyadzubillah. Uzhud indan nas. Kita zuhud terhadap apa yang ada pada manusia. Maka yuhibbakan nas. Orang pun akan menyayangimu. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini, ya kita tidak perlu meniru ya prinsip-prinsip orang-orang di luar Islam. Ya. Di hadis lain Rasul mengatakan, ad-dunya sijnul muslimin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjaranya orang Islam. Kenapa? Karena Islam mengatur hidup kita, ada halal, ada haram, ada syubhat yang harus kita jauhkan, ya. Dan surga apa? Dunia ini surganya orang kafir karena mereka tidak diatur dengan halal dan haram. Mereka melakukan apapun dipersilakan, boleh saja. Dan mereka memang mindset hidup mereka adalah dunia. Mereka mengejar sebanyak-banyak dunia untuk kemegahan dunia, untuk mereka bersenang-senang di dunia ini. Tidak sebagaimana kita kaum muslimin. Wallahu a'lam. Tayyib barakallahu fiik Ustaz. Kita akan bacakan lagi pertanyaan lewat SMS datang dari Nasruddin di Batam Center, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kami mau tanya, apakah hukumnya orang-orang laki-laki yang memakai tato dan anting-anting? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, ya inilah di antara alamat akhir zaman tadi. Ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya. Apa maknanya laknat? Laknat itu artinya dia enggak dapat rahmat. Apa namanya laknat? Laknat itu dia enggak dapat keberkahan. Hidupnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia menyerupai laki-laki. Karena ia menyerupai perempuan. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, ya. Kemudian juga tentang tato itu ada hadis yang menyatakan, ya, sama dengan hadis yang tadi bahwa Rasulullah melaknat, ya, Rasulullah melaknat orang yang minta ditato. Jadi orang yang ditato itu dilaknat oleh agama. Dilarang oleh agama. Walaupun alasannya itu hiasan, ya, keindahan segala macam, ya. Ini perilakunya juga orang-orang kufar. Tato itu perilakunya orang kufar yang diadopsi oleh kita. Na'udzubillah. Rasul mengatakan, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, ia termasuk golongan mereka. Ya, maka tentunya tinggalkan. Sekarang ini kan banyak model-model macam-macam di jalan-jalan itu. Pada umumnya mereka orang-orang yang jauh dari ibadah. Ya, hidup jauh dari ibadah, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang broken home. Ini banyak kita jumpai mereka di jalan-jalan. Na'udzubillah. Nah, tentunya makanya sebagai orang yang beriman, kita pelihara, jaga keluarga kita, istri kita, serta anak-anak kita untuk tidak meniru gaya hidup mereka. Dan mudah-mudahan mereka dengan upaya-upaya kita dapat terhindarkan dari api neraka jahannam. Wallahu a'lam. Iya, bagi yang sudah terlanjur dia harus tobat. Tobat itu artinya dia menyudahi perilakunya, dia menyesali kalau dia pernah terlibat dalam hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian dia berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi di masa-masa yang akan datang. Ini yang harus dilakukan, ya, taubat nasuha, ya, bukan dengan cara juga misalnya tato itu kan sudah mendarah daging. Yeah. Ketika dia ditato dengan tato permanen, yeah, ya, itu dia terserap di kulitnya, masuk ke dalam kulitnya, dan itu dihilangkan dengan zalim, dengan kezaliman, misalnya dengan cara menyetrikanya. Ya, orang-orang dulu itu ketika ditato untuk menghilangkannya, bagaimana caranya? Disetrika. Kulitnya itu, badan disetrika lagi. Ini zalim. Ya, Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kalian tiburkan diri kalian dalam kebinasaan. Ini kebinasaan, kerusakan. Ya. Nah, inilah akibat daripada melanggar syariat. Jadi juga dengan tidak menzalimi diri sendiri. Dan Rasul melarang hal itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, sahabat Hang, kita akan kembali lagi pada pertanyaan melalui pesan singkat. Datangnya dari Nur Halimah di Singapura, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, Ustaz. Bagaimana agar ana bisa melaksanakan salat karena majikan ana tidak memperbolehkan ana untuk salat? Syukran, Ustaz. Ini mungkin, yeah, mereka yang bekerja di Singapura, Ustaz. Sholat itu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam kondisi darurat sekalipun, dalam kondisi sakit seperti apapun, sholat itu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, sholat itu adalah pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Itulah sholat. Ya, jadi kepada anti yang berada di negara orang sedang bekerja, ya, jika memang majikan kita melarang kita sholat, tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anti cari jalan yang lain, ya, ke majikan yang lain yang lebih bisa memberikan akses atau bisa memberikan peluang kepada anti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu. Ya, ya, kita bicara baik-baik dengan majikan kita. Kita mau resign, kita mau pindah, kita mau berhenti, ya, supaya kita lebih menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada kita, ridan nas ghayatun la tudrak. Kalau kita mengharapkan ridha manusia, ya, ini merupakan tujuan yang tidak akan bisa kita capai. Ya, ridho manusia enggak bisa memberikan arti apapun untuk kita. Yang kita harapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah, gapailah ridho Allah. Ya, kalau hanya kita ingin mendapatkan dolar sedikit, untuk apa? Sedangkan kita korbankan keyakinan kita, kita korbankan agama kita. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan oleh sahil umur, kemudahan kepada anti untuk bisa mendapatkan yang lebih baik dari apa yang anti hadapi saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang dirahmati Allah, dimanapun anda berada, kita masih ada lebih kurang waktu 10 menit ke depan, Ustaz, ya. Kita akan terima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak, bisa volume radionya dikecilkan sedikit, maaf, Pak. Oh iya. Dari ya. Siapa, di mana, Pak? Pak Selamat di Batu Haji. Pak Selamat, Bapak Haji. Silakan, Pak Selamat. Iya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz, ini apa, mengulangi masalah tato tadi. Kalau tato tadi kan istilahnya udah mendarah daging, dan kalau kita menghilangkan dengan menyetrikan kan, iya, menyakiti badan sendiri kan. Betul, gitu, itu iya, tidak diperbolehkan. Nah, iya, sekarang bagaimana halnya kalau dengan masalah semir, katanya kita menyemir rambut yang hitam itu diharamkan juga katanya. Nah, iya. Pas rambutnya masih hitam apa sudah putih? saya yang putih jenggot, tapi kalau rambut 1-2 yang masih yang udah hitam. Enggak, maksudnya gini, maksudnya ada tetangga ini yang apa rambutnya putih dicemer hitam gitu kan, dan dia juga ya sering melakukan seperti itu, kalau potong rambut dicemer lagi, potong rambut dicemer lagi, dan dia pun seorang haji kan gitu. Saya khawatirnya dia naik haji pun dalam kondisi yang seperti itu, saya takutnya bagaimana gitu. Pertanyaan tadi, apakah diperbolehkan gitu Pak ya? Iya, warna hitam ya. Iya, kalau saya kalau warna yang selain hitam katanya boleh kan seperti itu. Nah, itu saya, aja pertanyaan saya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya sudah dijawab. Sudah dijawab sama Pak Selamat sendiri. Ya. Jadi memang peristiwa ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang rambutnya telah memutih, jenggotnya telah memutih seluruhnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peluang kepadanya untuk menyemir rambutnya dan jenggotnya tersebut, ya, diperbolehkan, dipersilakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul ingatkan hindari warna hitam. Hindari warna hitam, karena aslinya rambut manusia itu warnanya hitam, itu aslinya, ya. Jadi maksudnya hindari warna aslinya gitu, hindari warna aslinya. Kalau rambut kita hitam, maka kita harus hindari warna hitam. Hikmah dibalik itu tentunya Allahu a'lam bishawab, itulah yang diperintahkan, yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, ya. Jadi bolehkah kita menyemir rambut kita dengan warna yang lain? Boleh. Misalnya dengan warna coklat, ya, warna biru misalnya, atau warna abu-abu. Silakan saja. Tetapi tidak dengan warna hitam. Asal juga jangan tidak mengikuti tren masa kini, misalnya ikuti trennya orang-orang sana gitu ya. Rambutnya dibikin pink gitu warnanya, ya, atau diwarna-warni. Ini tentunya hal yang harus juga dihindarkan. Ya. Pada umumnya orang-orang di benua Arab itu ketika mereka menyemir rambut itu menggunakan yang namanya pacar itu. Ya, warnanya itu coklat agak ke merah-merahan. Apakah kalau boleh dibiarkan begitu saja tanpa disemir? Boleh. Ya. Tidak perlu disemir. Kadang-kadang justru nampak indah gitu kan. Seperti warna perak. Ya, putih keperak-perakan gitu. Nah ini juga ya nggak ada masalah, silakan saja. Jadi yang terpenting bagi kita hindari warna hitam. Kemudian juga bolehkah rambut yang masih berwarna hitam disemir dengan warna lain? Tidak boleh. Rambut kita misalnya masih bagus, indah, warnanya hitam, kita semir, kita ingin warnanya misalnya coklat atau warnanya pink, nggak boleh. Ya, karena yang diperbolehkan itu ketika rambut itu sudah beruban, kemudian disemir dengan warna selain warna hitam, itu yang diperbolehkan, ya. Jangan rambutnya warnanya hitam kemudian disemir dengan warna yang lainnya, wallahu a'lam. Iya, Ustaz, bagaimana kira-kira untuk menasihatinya? Ya? Cara menasihati Pak Selamat dan menasihati orang tersebut mungkin ada. Ya. ya tentu ketika kita memberikan nasihat kepada sahabat kita, tetangga kita, apalagi ya, jiran kita, ya, tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang hikmah, dan pada waktu-waktu yang ketika kita sampaikan bisa diterima olehnya, ya. Jangan sampai ketika kita berikan nasihat justru akan menimbulkan, memicu permusuhan gitu. Tidak bertegur sapa dan lain sebagainya. Tentunya hal ini tidak boleh kita lakukan. Ya, artinya dengan hikmah lah. Karena Allah mengatakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan cara-cara yang hikmah, yang bijaksana, kemudian juga dengan mau'idhah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, ya. Tidak menyinggung perasaannya, ya. Atau biarkan orang yang lebih berkompeten untuk menasehati, misalnya ustaz, ya. Atau ulama yang ada di situ memberikan nasihat-nasihat yang berharga baginya, itu lebih baik insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat Hang, kita satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan terakhir, ya, di Muslim Channel kali ini. Kita kembali terima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu, bisa volume radionya dikecilkan, Ibu? Halo. Iya, bisa volume radionya dikecilkan? Udah. Iya, silakan. Maaf, dari siapa, di mana, Bu? Umu Cahaya di Batu Aji. Iya, silakan Umu Cahaya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, tadi Ustaz sampaikan kan, kalau kita beramal itu tanpa dalilnya, contohnya dari Rasul kan tertolak ya, Ustaz. Iya. Terus gini, Ustaz, anak punya orang tua, saudara. Terus dia tuh beribadah itu kan enggak ada contohnya. Tapi anak bilang enggak boleh gini. Dia bilang, "Ah, kamu ini sok-sok aja bilang enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh." Dulu moyang kita, nek kakek nenek kita boleh kok, dulu mereka ngajarkan kayak gini. Nah, itu gimana ya, Ustaz ya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu bagian daripada ujian dalam dakwah, ya, dibutuhkan kesabaran, dan dalam dakwah itu tidak boleh tergesa-gesa. Rasul mengatakan al-ajallatu minas syaitan, tergesa-gesa itu adalah perilakunya syaitan. Manusia ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran seperti bumi. Ada bumi yang ketika turun hujan mampu menyerap air, memberikan manfaat, ya, bagi tumbuhan-tumbuhan yang ada di atasnya, dan memberikan manfaat bagi makhluk yang lain, bagi hewan, bagi manusia. Ada juga bumi yang dia bisa menyerap air dan juga bisa memberikan manfaat pada orang dari air tersebut. Namun ada bumi yang kering kerontang. Itulah ibarat manusia. Ada manusia yang ketika dia diingatkan, disampaikan, dia segera menerimanya. Sami'na wa ata'na. Ya? Karena ketika dia menyampaikan tadi, bil hikmah wal mau'idhatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik, dan juga dengan hujah-hujah dari dalil yang sharih, ya, yang diambilkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dia terima dengan lapang dada. Dia terima dengan baik. Dan dia rubah sikap hidupnya. Ya? Dia segera bertobat, dia segera berusaha untuk beriman dan beramal saleh. Namun ada juga, ada kalanya manusia itu lambat dalam menerimanya. Lambat. Ya, hari ini belum, besok juga belum, lusa juga belum, pekan depan juga belum, bulan ini juga belum, bulan berikutnya belum, tahun berikutnya juga belum. Ada orang yang seperti ini. Nah, ini dibutuhkannya kesabaran dalam dakwah, dalam mengajak kepada jalan yang hak. Dibutuhkan kesabaran, tidak tergesa-gesa. Ada yang lebih parah lagi, ya, sulit baginya untuk menerima kebenaran. Bertahun-tahun sudah disampaikan, bertahun-tahun sudah diingatkan, tapi juga tidak ada perubahan apapun. Ya, bisa jadi mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian baru dia menyadari bahwa apa yang kita dakwahi, apa yang kita sampaikan, dia berdasarkan Quran dan Sunnah tadi, ternyata benar. Ya, ketika memang nasihat itu mulai membekas di hatinya. Ah, inilah manusia. Ya, makanya Allah katakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan mengalami perubahan, naik setingkat demi setingkat. Ada proses, ada tahapan, ya, yang harus dilalui. Dan sekali lagi, semua kita sikapi dengan kesabaran dan memulangkan semua persoalan hidup kita, dakwah kita, usaha kita, upaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah bertekad, berkemauan, berazam untuk memberikan perubahan kepada manusia, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam berusaha untuk mengajak keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, jangan putus asa. La tayas min rauhillah. Jangan putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan putus asa. Insyaallah, yakin suatu hari nanti Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Yakinlah itu. Bismillah, kita yakin dan terus optimis. Terus optimis. Bersikap optimistis dalam hidup, ya, untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, bagi orang tua kita. Ya, tentunya juga dalam dakwah harus dengan perilaku-perilaku yang santun, kata-kata yang ramah, ya, sikap-sikap yang terpuji, kata-kata yang lemah lembut, ya, sebagai juga upaya, bagian daripada upaya dakwah, karena ada kalanya dakwah itu bisa diterima dengan hal kita lebih bisa terima dengan hal kita. Ketika kita dakwah dengan lisan, orang tidak terima, tapi ada kalanya dengan hal kita justru orang mau menerimanya. Saya kira inilah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.